تفضل أستاذ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمستمعين والمستمعات والحاضرين والحاضرات يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية دور التابعين جملة. روى البيهقي بإسناد صحيح إلى الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, لخوت في الله, kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah Ahl Harb al-Mu'attilati wal Jahmiyah. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, qawlu tabi'ina jumlatan, perkataan para tabi'in tentang Allah di atas secara keseluruhan. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sanad yang sahih kepada Imam Auza'i, berkata Imam Auza'i, kunna wa tabi'un, kami dan para tabi'in. At-tabi'in atau at-tabi'un adalah orang-orang yang berjumpa dengan sahabat dan beriman. Kunna wa tabi'un, kami dan para tabi'un atau para tabi'in, mutawafiruna, dalam jumlah yang begitu banyak, naqulu, kami semuanya berkata, inna Allah ta'ala zikruhu, sesungguhnya Allah yang maha tinggi dirinya, mengingatkan tentangnya, fauqa arsyihi, di atas arasnya, wa nu'minu bima uradati sunnatu bihi min sifatih, dan kami mengimani dengan apa yang terdapat di dalam sunnah Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah. Ini perkataan Imam Auza'i rahimahullah, menunjukkan para tabi'in sepakat Allah di atas arasy, bukan di mana-mana. Allah itu ada di atas arasnya, bukan hanya ilusi, tidak di atas, tidak di bawah, tidak dalam alam, tidak di luar alam, ya, tidak menempel dengan alam, tidak berpisah dengan alam, bukan ilusi. Itu adalah sifat yang tak ada. Allah ada. Ya, ini perkataan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Naam. Qala Syekhul Islami, wa innama qala Al-Auza'i hada ba'da zuhuri jahmin al-munkiru li kaunillahi 'azza wa jalla fawqa 'arsyihi wan nafi li sifatihi. Liya'rifan nasu anna madhhab as-salafi kana bi khilafi qawlihi. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa innama qala al-Auza'i hadha, perkataan Imam Auza'i ini, dia katakan, mengapa dia harus keluarkan statement ini, ba'da zuhuri Jahmin, setelah munculnya perkataan Jahm bin Safwan, kepadanya disebutkan akidah Jahmiyah yang intinya menafikan Allah bersifat dan memiliki nama. Jahmiyah mengatakan Allah tidak layak menyandang sifat dan tidak layak menyandang nama. Inilah pemahaman Jahmiyah. Karena setiap nama Allah SWT itu, jika dinisbatkan, ditetapkan, berarti dia sebagaimana makhluk yang punya nama. Jika semua tetap Allah ditetapkan, jika semua sifat Allah ditetapkan, berarti dia seperti makhluk yang punya nama dan punya sifat. Karena itulah Allah tak layak disifati dan diberikan baginya nama. Ini akidah Jahm bin Safwan. Satu hal yang harus dipahami, semua kelompok ahlul kalam ini maunya tanzihullah, mereka ingin mensucikan Allah dari kesurupan dengan makhluk, itu maunya. Tapi karena dengan logika berfikir mereka, akhirnya mereka malah mendustakan firman Allah, mendustakan sabda nabinya, mengingkari kesepakatan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, al-imamul arba'ah, imam yang empat. Semuanya gara-gara ya mendahulukan akalnya dalam menetapkan nama-nama Allah. Yang layak diterima mereka terima, sebagaimana Asy'ariyah dan Maturidiyah. Allah layak memiliki sifat qudrah, kuasa. Dengan itulah dia layak menjadi Tuhan, maha kuasa atas segala sesuatu. Allah layak memiliki sifat hayat, hidup. Dengan itulah dia layak sebagai Tuhan yang hidup, berkekalan. Allah layak memiliki sifat sama, mendengar. Dengan itulah dia mengetahui segala sesuatu, mendengarkan segala sesuatu. Mereka tetapkan beberapa sifat semata, tapi tak layak Allah bersemayam ke searas. Tak layak Allah datang di hari kiamat. Tak layak Allah punya wajah. Tak layak Allah punya tangan. Begitulah seterusnya. Ini akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat-sifat. Jahmiyah menolak semua sifat-sifat dan nama-nama. Kata beliau, hal ini diucapkan oleh Imam Uzair setelah kemunculan pendapat Jaham bin Sofwan. Al-munkiru li kaunillahi azza wa jalla fauqa 'arsyih. Dia yang mengingkari Allah di atas 'arsy-Nya. Adapun Nabi tak mengingkari, adapun Allah menetapkan, adapun para sahabat menetapkan, tabi'in menetapkan. Jadi orang yang pertama kali yang mengingkari Allah di atas 'arsy dari golongan ahlul kalam Jahmiyah, Jaham bin Sofwan. Nenek moyang Jaham bin Sofwan ini adalah Fir'aun alaihi la'natullah. Dialah yang menentang Allah ada di atas langit. Musa alaihissalam ketika mendakwahi Fir'aun agar menyembah Tuhan Allah, Tuhan yang satu, Tuhan pencipta langit dan bumi, maka Fir'aun ketika Musa mengatakan Tuhannya di atas, melecehkan Musa. Dia panggil menterinya Haman, ya Hamanu, wahai Haman, ibnili sarhan, tolong wahai Haman, buatkan aku tiang yang tinggi ke langit. La'alli ablughul asbab, agar aku bisa ke atas. Fa'attali'a ila ilahi Musa, aku mau lihat mana Tuhannya Musa. Wa inni la'arahu kadhiba, aku yakin Musa itu berdusta. Kenapa Fir'aun minta dibangunkan tiang tinggi-tinggi ke atas? Untuk melihat Allah yang di atas. Karena Musa mengatakan demikian. Kata Fir'aun, aku yakin Musa berdusta. Jadi Fir'aun yang mendustakan Allah di atas. Musa yang menetapkan Allah di atas. Nabi Muhammad pun demikian. Sahabat demikian. Tabi'in demikian. Tabi'ut tabi'in demikian. Datanglah orang-orang belakangan yang mengatakan Allah tak layak dikatakan di atas searas. Bersemayam di atas aras, tak layak dikatakan di atas langit, karena ungkapan yang menunjukkan Allah ada pada satu jihad. Ya bagi manusia ya ada jihad, atas bawah, bagi Allah tak ada jihad. Ya. Jadi kata beliau, وَالنَّفِي لِسِفَاتِهِ, inilah Jaham yang menafikan sifat-sifat Allah. لِيَعْرِفَ النَّاسُ, agar orang-orang paham pada masa tersebut, pada masa tabi'in, أَنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ, bahwasanya cara yani beragamanya as-salaf, كَانَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ, menyelisih perkataan Jaham bin Sofwan. Dan ini akidah kebanyakan kaum muslimin. Kebanyakan kaum muslimin yang awamnya. Ya, sehingga berkata orang-orang yang tobat, aduhai, kalaulah aku meninggal di atas akidah perempuan-perempuan tua dari ahli Naisafur. Ini akidah perempuan-perempuan tua. Ini akidah al-ajais, orang-orang tua tak payah-payah. Iman Allah, atas, selesai. Inilah yang dimimpi-mimpikan oleh ya Al-Fakhruddin Ar-Razi. Aduhai, kalaulah aku mati di atas agama jais. Bertahun-tahun aku berpetualang, hanya sibuk mengumpulkan kata orang-kata orang. Waqala Abu Umar Ibn Abdul Bar fi tamhili, علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في التأويل حمل عنهم حمل الذي حمل عنهم التأويل قالوا في التأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج به وقال أبو عمر بن عبد البر أو أبو عمر بن عبد البر dalam kitabnya At-Tamhid At-Tamhid adalah syarah bagi kitab Muwatta Imam Malik rahimahullah namanya At-Tamhid dikarang oleh Al-Imam Ibn Abd al-Barr ya dari negeri Maroko sana atau dari negeri Andalus Al-Maghribul Aqsa dia sebutkan dalam kitabnya ini syarah bagi kitab Muwatta ulama'us sahabati wa tabi'in ulama-ulama para sahabat dan ulama-ulama para tabi'in alladzina humila anhumut ta'wil yang mereka dikenal diambil daripada mereka tafsir Quran arti ta'wil tafsir ya, Quran itu butuh ditafsirkan bisa juga disebutkan ditakwilkan dengan ta'wil yang sahih makna ta'wil adalah tafsir ya para ulama sahabat dan para ulama tabi'in yang mereka adalah merupakan sumber rujukan dalam menafsirkan Quran qalu fi ta'wili qawli ta'ala mereka berkata ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini ayat dijadikan oleh orang-orang yang keraguan di mana Tuhan yang ragu di mana Tuhannya ini ayat yang mereka bawa nih ya ini ayat yang mereka bawa untuk menafikan Allah di atas aras ya akhirnya mereka buang sebagian ayat mereka ambil sebagian ayat tak berani membuang akhirnya ditakwilkan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang termuat dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-7 Allah menjelaskan ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabihum. Tidaklah ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah ada orang berbisik-bisik lima orang kecuali Allah yang keenamnya. Wala adana min dhalika wal akthar. Tidak lebih sedikit daripada itu, tidak lebih banyak daripada itu. Illa wa huwa ma'hum. Kecuali Allah bersama mereka. Aina ma kanu. Dimanapun mereka berada. Ini yang digunakan ahlu al-batil dari golongan ahlu kalam untuk menafikan Allah di atas. Kata mereka, kalau Allah di atas, ini dia bersama kamu di mana-mana engkau berada. Tidaklah tiga orang kecuali Allah keempatnya. Lima orang kecuali Allah keenamnya. Dan dia bersama kalian di mana pun kalian berada. Dengan ayat-ayat ini mereka benturkan ayat lain. Mereka buang ayat lain. Inilah sifat ahlu kalam. Satu hal, kaidah. Tersesatnya seluruh kelompok-kelompok dalam Islam. Ini kaidah. Karena mereka mengambil sebagian ayat, meninggalkan sebagian ayat. Karena mereka mengambil sebagian hadis, meninggalkan sebagian hadis. Tersesatlah mereka. Itu ciri-ciri semua firqah-firqah yang sesat. Ya, tersesatnya ahlul irja, murjiah. Yang mengatakan yang penting iman, tak butuh amal, tak perlu amal. Mereka hanya mengambil ayat-ayat tentang ya, targhib. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Mereka meninggalkan ayat-ayat tentang tarhib, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah berlebihan harapnya kepada Allah, harap yang berlebihan membuat dia menyepelekan amal, tak perlu beramal, bahkan amal bukan bagian daripada iman. Tersesatlah ahlul irja. Kebalikannya, di samping ahlul irja, al-khawarij tidak mengambil ayat-ayat tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tentang rahmat Allah yang luas, ampunannya. Mereka hanya mengambil ayat-ayat tentang azab. Sehingga muncullah paham orang yang berbuat dosa besar kafir keluar daripada Islam. Begitulah setiap kelompok dalam Islam. Ya, mengambil sepotong, meninggalkan sepotong. Syiah Khawarij dalam bab sahabat, mereka mengimani sebagian sahabat layak sebagai sahabat, sebagian mereka keluarkan daripada Islam, mereka kafirkan. Ya. Sebagian khawarij begitu bencinya kepada Ali, mereka disebut dengan nama Nasibah. Ya. Benci sebenci-bencinya mengkafirkan Ali. Sebagian Rafidah kebalikannya, mengkultuskan Ali setinggi-tingginya, bahkan sebagian mereka mengatakan Ali titisan Tuhan. Itulah sebab kesesatan setiap kelompok dalam Islam. Ya, Qadariyah dan Jabariyah pun demikian. Mereka ambil sebagian ayat, mereka tinggalkan sebagian ayat. Dalam bab di mana Allah pun demikian, tergelincirnya Ahlul Kalam, Asy'ariyah, Maturidiyah sehingga menafikan Allah di atas aras karena mengambil sebagian ayat, membuang sebagian ayat. Yang mereka ambil, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersamakan di mana pun berada, berarti Allah SWT bukan di atas, tapi bersamakan di mana pun berada. Padahal tafsir ayat tentang dia bersamakan di mana pun berada, inilah tafsir para tabi'in. Apa para tabi'in menafsirkan? Ulama-ulama tabi'in menafsirkan, ulama sahabat. Huwa 'alal 'arsy, dia Allah itu di atas arasy. Wa ilmuhu fi kulli makan. Namun ilmunya yang ada di setiap tempat, bukan zatnya, ada pada setiap tempat. Allah itu punya zat. Ahlul Kalam intinya menganggap Allah tak punya zat. Allah hanya halusinasi belaka, tak ada apapun juga, hanya di pikiran. Itu Ahlul Kalam. Semua mereka nafikan. Ya, Allah tak layak berkata-kata menurut Jahmiyah, karena berkata-kata sama dengan makhluk. Ya, karena itu sifat makhluk berkata-kata. Apalagi dengan perkataan didengar, dengan suara dan huruf. Ini pun dinafikan oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kata mereka Allah itu tak mungkin berkata-kata didengar oleh manusia, tak mungkin, mustahil. Karena perkataan Allah itu perkataan dalam dirinya, yang qadim, yang azal, yang kekal. Tak mungkin Allah berkata-kata demikian. Ujungnya semua Ahlul Kalam menafikan Allah memiliki perkataan, semuanya walaupun caranya berbeda-beda. Ahlus Sunnah mengatakan Allah yatakallam bima syaa wa kaifa yasha', bagaimana dia mau. Allah yang mengatakan dirinya berkata-kata, wa kallama Allah Musa taklima, dan Allah berkata-kata kepada Musa. Wa kallama Allah Musa taklima. Dibalik oleh kaum ya Mu'tazilah, wa kallamallaha Musa, kata mereka. Musa berbicara kepada Allah, bukan Allah berbicara kepada Musa. Dirubahnya baris Quran. Didatangkan ulama ayat lain yang tak bisa dirubah. Ya. Allah Jalla wa'ala berfirman tentang Musa alaihi salam, falamma ja'a falamma ja'a limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Terkali datang memenuhi panggilan kami, wa kallamahu rabbuhu. Tak bisa dibaca rabbahu. Wa kallamahu rabbuhu. Dan Tuhannya berbicara kepadanya. Habis subhan mereka. Karena ini ayat tak bisa dirubah, akhirnya Mu'tazilah merubah tafsirannya. Bukan Allah yang berkata-kata, ini malaikat Jibril yang berkata-kata. Subhanallah. Bolehkah Jibril mengatakan inni anallah rabbul alamin kepada Musa? Aku ini Allah rabbul alamin. Ya Musa, inni anallah, wahai Musa, aku adalah Allah. Layakkah Jibril mengatakan demikian? Tak layak. Sebagian mengatakan tidak. Pohon yang di sana ada api dan Musa itu yang berkata-kata. Layakkah pohon mengatakan, wahai Musa, ini aku Tuhanmu? Fakhla'na 'alaika, lepaskanlah kedua sandalmu. Fa innaka bil wadil muqaddas tuwa, engkau sedang berada di lembah yang suci. Layakkah pohon berkata-kata? Benda mati berkata-kata, mereka tetapkan Allah yang Maha Hidup, mereka tolak. Mana lebih sempurna Tuhan yang berkata-kata daripada Tuhan yang bisu? Tuhan yang berkata-kata. Ibrahim mencela Tuhan-Tuhan yang disembah oleh kaumnya karena Tuhan-Tuhan itu tidak bisa berkata-kata. Ya. Apa kata Ibrahim? Fas'alu kabirahum hadza in kanu yantiqun. Tanyakan kepada yang paling besar ini, patung ini, kalau mereka bisa berkata-kata. Seketika mereka mengatakan, laqad alimta ma haula yantiqun. Engkau tahu wahai Ibrahim, tak mungkin mereka ini berkata-kata. Kata Ibrahim, Ufil lakum walima ta'budun. Memang kalian celah, kenapa akan sembah? Kenapa akan sembah yang tak bisa berkata-kata? Jahmiyah mengatakan Allah tak layak berkata-kata. Ya, kenapa? Kalau berkata-kata seperti makhluk hidup. Baik kalau Allah tak berkata-kata seperti makhluk mati. Mana lebih utama? Benda hidup atau benda mati? Tentunya hidup lebih utama. Kalau mereka mengatakan Allah tak layak berkata-kata, karena itu sifat makhluk hidup. Ya, sifat makhluk yang diciptakan Allah SWT. Baik tak berkata-kata itu sifat makhluk mati, benda mati ciptaan Allah SWT. Allahu Akbar. Tak layak Allah datang di hari kiamat, kata mereka. Tak layak Allah turun sepertiga malam. Ini semua sifat bagi Allah. Tak layak Allah menyifatinya. Kenapa? Ini semua sifat ciptaan Allah berupa makhluk hidup yang bergerak, berjalan, berpindah atas ke bawah, samping. Allah tak layak datang, Allah tak layak turun. Menurut mereka Allah itu bagaikan benda mati yang tak punya apapun sama sekali perbuatan. Batu ya batu, tak bergerak. Mana lebih utama? Batu yang tak bergerak atau makhluk hidup yang bergerak? Tentu makhluk yang lebih utama. Subhanallah. Jadi mereka lebih rela Allah itu disifati dengan benda-benda mati daripada disifati dengan makhluk-makhluk yang hidup. Walaupun kita meyakini tentunya sifat Allah tak akan pernah sama dengan sifat makhluk-makhluk ciptaannya. Nama saja yang mungkin sama, sama-sama punya sifat kuasa, tapi tak akan pernah sama kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluknya. Ya, namanya sama, sama-sama mendengar, tapi tak sama pendengar Allah dengan pendengaran makhluknya. Ya, oleh karena itu hakikatnya ahlul kalam al-jahmiyah al-mu'tilah ya'buduna adaman, menyembah Tuhan yang tidak ada. Al-musyabbihah ya'buduna mujassaman. Adapun ahlul tasbih mengatakan Allah seperti makhluk, mereka menyembah ya mujassaman, menyembah sesuatu yang bagaikan makhluk. Kedua-duanya tersesat. Ya. Ahlus sunnah menyifati Allah sebagaimana disifati tentang dirinya, sebagaimana disifati Rasulnya tentang diri Allah, menafikan bagi Allah sifat-sifat yang dinafikan bagi dirinya dan dinafikan oleh Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Sebagian mengangkal ngakali. Kalau andai kata semua firman Allah ditafsirkan sebagaimana adanya, tak ditakwilkan, bagaimana dengan sifat Allah SWT lupa? Sementara Allah mengatakan dalam Quran, wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu itu tak pernah lupa. Tapi dalam ayat lain kata Allah, nasullaha fa nasiyahum. Ini syubhat lagi. Nasullaha, mereka melupakan Allah, fa nasiyahum, maka Allah melupakan mereka. Bagaimana apakah Allah punya sifat lupa? Ini buktinya kata mereka. Mereka betulkan ayat dengan ayat. Maka kita katakan, ini takwilnya bukan makna lupa itu sama sekali Allah melupakan hamba-hambanya. Tidak. Di antara makna lupa adalah Allah meninggalkan hamba tersebut. At-tark. Ini bukan takwil yang batil. Ini tafsir yang sahih. Di hari kiamat ada hamba-hamba yang tak diperhatikan Allah. Tak dilihat Allah. Tak diingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan makna tak diingat. Lupa. Sebagaimana lupanya kita. Tidak. Ini bahasa. Menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menggubrisnya, tidak memperhatikannya. Inilah syubhat-syubhat al-batil. Kalian mengatakan menerima zahir Quran. Ini ayatnya. Allah, mereka lupa Allah, Allah merupakan mereka. Berarti Allah memiliki sifat lupa. Ini syubhat nih. Subhanallah. Allah mengatakan, wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu tak pernah lupa. Ini ayat yang jelas tentang Allah menafikan sifat lupa. Adapun makna Allah melupakan mereka di sini, maknanya Allah meninggalkan mereka, membiarkan mereka, tak mempedulikan mereka. Ya, seorang murid di kelas terlambat selalu, degil, tak buat PR. Guru itu sudah muak lihat dia. Masuk pun tak dilihat oleh guru, sedikit pun tak dilihat. Bukan maknanya dia tak melihat sang murid. Bukan, nampak dia tu orang. Tapi karena degilnya, bandalnya. Bandal maksudnya saya? Belum. Tak dilihat sama guru. Bukan maknanya tak terlihat. Dilupakan guru nasibnya, dilupakan guru. Dalam bahasa boleh dikatakan lupa. Padahal guru sangat ingat nih murid, namanya ingat, semua ingat karena bandelnya ingat. Tapi dikatakan dilupakan gurunya dia. Ini bahasa ini. Ini subhatnya ahlul batil. Memang ahlul batil itu paling lihai cari-cari subhat untuk menolak kebenaran. Ya, kata mereka berarti kalau kalian menerima zahir Quran yang sudah, katakan saja Allah itu lupa. Ini ayatnya. Subhanallah. Bagaimana ayat yang ini? Apakah kita benturkan ayat, kita buang sebagian, kita ambil sebagian? Tidak mungkin. Ya. Jadi inilah perkataan ulama-ulama tabi'in, ulama sahabat menafsirkan ayat wa huwa ma'hum aynama kanu, Allah menyertai mereka dimanapun mereka berada. Ini takwil yang sahih. Adapun mereka ahlul kalam, takwil yang batil. Takwil dengan logika mereka. Ini takwil dengan bentuk bahasa. Wajhun lugawiyun, seperti ini bahasanya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa ma khalafahum fi dzalika ahadun yuhtajju bihi." Tidak ada yang berani menyelisih para sahabat, para tabi'in dalam perkataan mereka tentang tafsiran ayat ini kecuali orang-orang yang tak dikenal, tak dianggap sebagaimana Jahm bin Safwan dan para pengikutnya. Naam, tafadhal. Assalamualaikum ilaikum. Qaul al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Rawa Abu Bakr al-Hudali 'an al-Hasan rahimahullahu ta'ala qala: "Laisa shay'un 'inda rabbika min al-khalqi aqraba ilayhi min Israfil wa bainahu wa baina rabbih sab'atu hujubin. Kullu hijabin masiratu 500 'am." Wa israfilu duna haula wa ra'suhu masiratu khamsu masiratu 500 amin wa israfilu duna haula wa ra'suhu tahta al-'arsi wa rijlahu fi tukhumi sabi'ah. Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, ya, dalam perkataannya sebagaimana disebutkan Abu Bakar al-Hudzali dari Hasan rahimahullah, berkata Hasan Basri, "Laisa syai'un 'inda rabbika min al-khalqi aqrab ilayhi min Israfil." Tidak ada sesuatu pun dari makhluk Allah yang paling dekat kepada Allah sebagaimana dekatnya Israfil yang meniupkan sangkakala. "Wa bainahu wa baina rabbih sab'atu hujubin," antara Israfil dan Tuhannya 7 hijab. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hijab. Ya, 7 hijab dimiliki Allah. Kullu hijabin masiratu 500 am. Masiratu 500 am. Setiap hijab Allah Subhanahu wa taala masiratu 500 am, perjalanan 500 tahun. Ya, setiap hijab. Wa Israfilu dunaha ula. Ya. Dan Israfil di bawah daripada hijab tersebut. Wa ra'suhu tahtal 'arsy. Israfil kepalanya di bawah arsy, wa rijlahu fi tukhumis sabi'ah, sementara kedua kakinya di atas langit yang ketujuh. Subhanallah. Kakinya di langit ketujuh, kepalanya di arsy, di atasnya ada 7 hijab Allah Subhanahu wa taala. Setiap hijab perjalanan 500 tahun. Subhanallah. Naam. Qaulu Malikin ابن دينار رحمه الله تعالى ذكر أبو العباس السراج قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد وهارون قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال سمعت مالك بن دينار يقول إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى الآخرة ثم يقول خذوا فيقرؤون ويقول اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه. وكان مالك بن دينار وغيره من السلف يذكرون هذا الأثر. ابن آدم، خيري إليك نازل وشرك syarruka syarruka wa syarruka sa'idun ilayya wa tahabbabu ilayka bin ni'am wa tatabaghadu ilayya bil ma'asi wa la yazalu malikun karimun qad uraja ilayya minka bi amalin qabihin. Naam. Berkata Malik bin Dinar rahimahullah, Abu Abbas As-Sarraj menyebutkan dengan sanadnya dari Malik bin Dinar, dari Malik bin Dinar berkata, inna siddiqina, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah, nabinya, ayatnya. Dan ini tingkat yang tertinggi dalam Islam. Setelah para nabi adalah tingkatan as-siddiqin. Yang paling kuat imannya tingkatan as-siddiqin. Jika dibacakan kepada mereka Quran, taribat qulubuhum ilal akhirah, hati mereka merindu negeri akhirat. Orang-orang beriman, kalau dibolehkan minta mati, berjumpa Allah, mereka minta mati. Karena dilarang minta mati, mereka tak mau minta mati. Karena mereka tahu apa yang tetap itu terbaik bagi mereka, bisa menambah amalan mereka. Ya, kerinduan mereka kepada akhirat begitu menggebu-gebu. Apalagi jika dibacakan firman Allah. Thumma yaqulu khudhu fayaqra'un. Ya. Kemudian dikatakan khudhu. Ya, ambillah Quran ini, fayaqra'un, maka mereka pun as-siddiqun tadi membaca Quran ini, wa yaqulu, maka dikatakan isma'u ila qawli as-sadiqi min fawqi arsyihi. Berkata Malik bin Dinar kepada mereka yang membaca Quran, dengarkanlah perkataan as-sadiq, Tuhan yang maha jujur, min fawqi arsyihi, di atas arasy-Nya. Dengarkan perkataan Allah yang benar dari atas arasy-Nya. Wa kana Malik bin Dinar wa ghairu min as-salaf yadhkurun hadha al-athar. Adalah Malik bin Dinar dan yang lain-lain daripada ulama salaf, mereka menyebutkan asar ini. Ibnu Adam, Allah berkata, "Wahai anak Adam, khairi ilaika nazil." Kebaikan dariku turun terus-menerus kepada kalian. Setiap saat turun daripada Allah kebaikan. Turun kepada kita kebaikan Allah, rahmatnya turun kepada kita setiap saat. Ya, yang tak bisa kita hitung, yang tak bisa kita, ya, coba-coba untuk menghitungnya. Alangkah besarnya rahmat yang turun kepada kita. Ini oksigen yang kita hirup begitu mahalnya harganya ketika orang tak bisa menghirup oksigen dengan wajar. Saya lihat dalam satu potongan video, orang berebut oksigen, bagaikan berebut roti. Mereka angkat kemana-mana, jatuh-jatuh, mereka berebut. Subhanallah. Yang tak pernah kita perhitungkan betapa mahalnya makna oksigen yang kita hirup ini, gratis, tak pernah Allah minta bayar. Subhanallah. Matahari yang tak pernah Allah kutip dari kita, bayar. Berapa kita harus bayar? Bayangkan PLN saja. Tiap bulan 700, 800. Belum lagi nanti yang ruku 2 juta, 3 juta. Allah tak pernah minta. Cahayaku, matahari tiap hari ku berikan kepada kalian. Dengannya Allah Subhanahu wa taala buat segala sesuatu. Allah tak pernah minta bayar. Subhanallah, bulan yang dia peredarkan, dengannya kita mengetahui perubahan hari, bulan, ya, musim-musim, lautan, gunung dan seterusnya. Kalau dibahas dalam diri kita aja, nikmat yang berlimpah-limpah tak terhingga. Nikmat ginjal yang sehat. Sebagian orang Allah cabut nikmat tersebut. Setiap minggu harus cuci ginjal 2 kali. Subhanallah. Kita nikmat. Ginjal tak payah. Semua kita makan. Tak ada pantangan. Tidur kita nikmat. Alhamdulillah. Tak ada kendala. Letakkan sikit di masjid kepala. Tidur. Mudah. Subhanallah. Orang setengah mati mau tidur. Paksa dia akhirnya mengkonsumsi pil tidur. Akhirnya tidur tak bangun-bangun. Maka nikmat Allah sangatlah luas. Terus menerus turun kepada kita. Khairi ilaika nazil. Semua kebaikan dariku turun kepadamu. Ini menunjukkan Allah di atas. Wa syarruka sa'idun ilayya, keburukan kalian yang naik ke atas kepadaku. Mata-mata man yang haram itu yang naik, telinga yang mendengar yang haram itu yang naik, langkah-langkah yang diambil ke tempat yang haram itu yang naik. Wa atahabbabu ilaika bin ni'am, aku berupaya menjadikan kalian cinta kepadaku dengan melimpahkan nikmat-nikmatku kepada kalian agar kalian mencintaiku. Ya, wa tatabaghadu, ya, ilayya bil ma'asi. Tapi kalian sebaliknya berusaha mencari kemurkaanku dengan melakukan maksiat-maksiat. Wala yazalu malakun karimun qad urija ilayya minka bi'amalin qabih. Terus menurut malaikat-malaikat muliaku membawa kepadaku laporan daripada amalan-amalan kalian yang buruk. Ya. Yang turun daripada Allah kebaikan, yang naik kepadanya keburukan daripada perkataan manusia, amalan manusia, kesyirikan, kekufuran. Allahu Akbar. Mereka mengatakan Allah beranak, Allah memiliki istri, ya, dan billah. Ada yang menyembah ciptaan-ciptaannya, menyembah sapi, menyembah kera, menyembah ular kobra, menyembah berhala yang diciptakan mereka sendiri. Subhanallah. Demikian ikhwati fillah, kajian kita insyaallah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.